dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini memang suara masih serak-serak karena baru bangun belum lama. Oke, tetapi kita setia mempelajari firman Tuhan di pagi hari adalah hal yang indah, adalah kebiasaan yang baik, membaca firman Tuhan, mempelajarinya di pagi hari. Orang Kristen harus rajin, ya. Dan keluarga Kristen yang baik adalah yang setia membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan setiap pagi. Saya ingat ketika anak-anak kami masih kecil, kami setiap jam 5 pagi bangun dan membawa anak-anak kami sama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dan kini mereka semua sudah besar dan mereka melakukannya sendiri. Dan apa yang telah kami kerjakan dalam hidup mereka, ya, sudah menjadi satu kebiasaan bagi mereka juga. Dan adalah hal yang baik di mana kita mempelajari firman Tuhan di pagi hari. Nah, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, sebelum membahas isinya, saya ingin mengajak pendengar untuk melihat surat Titus ini. Titus ditulis oleh Rasul Paulus, katanya ini tidak disangsikan sedikit pun bahwa ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada Titus. Mengenai Rasul Paulus kita sudah tidak asing lagi karena kita sudah membahas banyak suratnya. Nah, lalu mengenai Titus, siapakah Titus ini? Rupanya Titus punya nama tidak disebut di dalam Kisah Para Rasul, ya, tidak disebut. Ya, mungkin pada waktu itu Titus bukanlah anggota tim penginjilan yang cukup berarti sehingga dia tidak disebut oleh Lukas ketika Lukas menulis Kisah Para Rasul. Tetapi nama Titus ada banyak kali disebut di dalam 2 Korintus. Di 2 Korintus itu ada 7 apa 8 kali, ya. 8 kali. Ada 8 kali di dalam 2 Korintus nama Titus itu disebut, ya. Dan di surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia ada 2 kali di situ menyebut namanya, dan di surat 2 Timotius ada 1 kali menyebut nama Titus, ya. Nah, jelas sekali Titus ini adalah seorang Yunani, ya, seorang Yunani, karena di surat Galatia Rasul Paulus bilang dia tidak meminta Titus untuk disunat. Ya, jadi Titus tidak disunat dan dia orang Yunani, ya. Nah, lalu mengapa Timotius disunat? Ya, Timotius itu ibunya Yahudi, bapaknya Yunani, dan supaya disunat itu bukan apa-apa, bukan karena ikutin hukum Taurat, disunat supaya dia bisa ikut masuk ke dalam sinagog, ya, kalau Paulus mengajar di situ, gitu. Nah, karena orang Yahudi tidak akan membiarkan orang yang tidak bersunat masuk ke dalam, gitu. Nah, lalu sekarang, ya, surat Titus ini ditulis kapan, ya? Menurut skenario ini, surat Titus ini itu ditulis, ya. Jadi Paulus itu di akhir dari Kisah Para Rasul, itu Paulus itu sampai di Roma. Dia ditahan, ya, sampai di Roma. Itu kira-kira antara 59-an gitu, 59. Nah, kemudian tidak lama kemudian karena kasusnya tidak jelas, ya, dia dilepaskan. Dia dilepaskan bebas. Kemudian Paulus masih melakukan penginjilan dari Roma. Dia pergi lagi ke wilayah Yunani, Makedonia, Akaya, dan pergi lagi mungkin ke Efesus dan keliling lagi, dan akhirnya dia sampai di Pulau Kreta. Nah, itu memang tidak tercatat di Kisah Para Rasul karena itu sesudah Kisah Para Rasulnya. Jadi di Kreta bersama Titus, ya, dia sempat di situ mendirikan, ya, cukup banyak jemaat mungkin, ya, di Pulau Kreta itu, dan kemudian, ya, dia berangkat, ya, berangkat dan katanya ya ini dia menunggu, dia akan menunggu ini ya, menunggu Titus di satu tempat itu disebutkan ya, dia ingin menunggu Titus di Nikopolis ya, dia menunggu Titus di Nikopolis ya. Jadi ini di mana jadinya ya, kalau berarti belum sampai ke Nikopolis, berarti Paulus sedang mau menuju ke Nikopolis dan dia minta Titus dari Pulau Kreta ya menyusulnya dan ketemu di Nikopolis begitu. Nah berarti surat ini ditulis oleh Rasul Paulus sebelum sampai ke Nikopolis. Nah kalau dilihatin dia punya arah jalan, kelihatannya surat ini ditulis oleh Rasul Paulus dari Korintus ya. Dari Korintus, jadi dari Korintus dikirim ke Pulau Kreta, ya, dikirim ke Pulau Kreta dan dibawa surat ini kelihatannya dibawa oleh Jenas dan Apolos, ya, dibawa oleh Jenas dan Apolos, ada di pasal 3 ayat 13 di situ ada sebut, ya, jadi surat ini dibawa oleh Jenas dan Apolos dari Korintus ke Pulau Kreta diantarkan kepada Titus dan minta supaya Titus, ya, segera datang bertemu dengannya di Nikopolis gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah ini ditulis kapan? Ditulis kapan? Yaitu kalau dilihat tahunnya, jadi ini sesudah pemenjaraan pertama Rasul Paulus keluar ya. Paulus keluar itu kira-kira sudah 61 itu Rasul Paulus keluar dan pergi menginjil. Dan di surat ini tidak menyebut penganiayaan oleh Kaisar Nero, sementara menurut sejarah Kaisar Nero mulai menganiaya orang Kristen itu sekitar Oktober tahun 64 ya. Oktober tahun 64. Nah, berarti ini surat ini sebelum itu. Jadi surat ini adalah sesudah tahun 61, sebelum tahun 64 ya. Jadi sesudah tahun 61 dan sebelum tahun 64. Jadi diperkirakan surat ini ditulis sekitar tahun 62-63. Ya, 62-63 surat Titus ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada di Korintus ya, dan ditulis kepada Titus yang sedang ada di Pulau Kreta dibawa oleh Jenas dan Apolos yang menuju ke sana. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini biar kita jelas dulu ini segala sesuatu yang menjadi latar belakang surat ini sehingga ketika kita membaca isinya, membahasnya, kita lebih serap gitu ya, lebih jelas semua yang dikatakan di situ. Dan tujuannya apa? Kelihatannya tujuannya nanti kita bahas di dalamnya akan jelas bahwa Paulus mau Titus itu menetapkan penatua-penatua pada tiap-tiap jemaat yang ada di Pulau Kreta. Karena Paulus tidak keburu melakukannya, jadi orang-orang yang layak, orang-orang yang cocok, yang baik itu ditetapkan sebagai penatua di situ ya semuanya. Dan Paulus juga mau supaya Titus menertibkan kehidupan jemaat di sana sebagai satu kesaksian, karena model hidup yang kurang bagus di sana ya, kelihatannya masalah bermalas-malasan itu jadi satu ini ya, kebiasaan yang buruk di Pulau Kreta itu, sehingga Rasul Paulus minta supaya Titus menertibkan hal-hal yang demikian ya. Dan ini juga ada pengajaran juga untuk ini ibu-ibu tua, perempuan-perempuan muda ya, supaya mereka membawa diri dengan sebaik-baiknya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini kira-kira latar belakang dari surat Titus ini ya, surat Titus. Jadi jelas sekali apa yang akan kita bahas, surat Rasul Paulus kepada Titus. Nah, kalau kita lihat sekarang ini di pasal 1 ya. katanya, ya Rasul Paulus menulis dari Paulus katanya. Kita sekarang lihat ke teksnya, dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus. Ini biasa, sebagaimana dia di surat-suratnya yang lain berkata begitu. Jadi dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, ya. Hamba Allah, utusan, ya, Rasul itu utusan Yesus Kristus. Sekali lagi saya mengulangi bahwa kita hari ini tidak mungkin menjadi Rasul Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus sudah kembali ke surga dan dia tidak mengutus siapa-siapa lagi. Jadi kalau ada orang berkata bahwa dia ketemu Tuhan Yesus, kita senyum-senyum saja, karena itu tidak mungkin, ya. Tidak mungkin. Dan Tuhan sudah mendirikan jemaat, dan jemaat ini adalah tubuhnya, ya, jemaat ini adalah tubuhnya. Jadi ya, yang ada hari ini adalah orang yang diutus oleh jemaat, ya. Bukan diutus oleh Tuhan Yesus Kristus lagi, tapi diutus oleh jemaat yang adalah tubuh Yesus Kristus. Sedangkan ini Petrus, Paulus dan lain-lain itu adalah utusan Yesus Kristus waktu itu untuk memulai jemaat. Setelah jemaat sudah jadi, sekarang ini kita diutus oleh jemaat. Ya, jadi kita harus mengerti prosedur dan hierarkinya dengan baik. Nah, katanya Rasul Paulus ini diutus untuk, ya, memelihara iman orang-orang pilihan, ya. Jadi ya, dia menulis surat seperti yang dilakukan sekarang ini juga adalah sebuah aktivitas untuk, ya, memelihara iman, memajukan iman, ya. Kita pergi memberitakan Injil itu adalah suatu aktivitas memberitakan Injil supaya orang percaya dan beriman, ya, dan masuk ke dalam jemaat lokal atau masuk ke dalam Yesus Kristus, maka orang itu menjadi orang pilihan, ya. Jadi orang pilihan itu artinya orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Jadi begini, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, Allah di dalam kekekalan itu memilih Yesus Kristus, ya, memilih Yesus Kristus sebagai penyelamat, ya, sebagai penyelamat. Jadi barang siapa yang masuk ke dalam Yesus Kristus, maka dia adalah pilihan, ya, umat pilihan. Dalam dispensasi zaman Yohanes Pembaptis muncul sampai pengangkatan, ya, sampai pengangkatan. Nah, barang siapa yang ada di dalam Yesus Kristus, dia adalah pilihan, ya, pilihan untuk zaman ini masuk ke dalam tiang penopang dan dasar kebenaran, masuk ke dalam tubuh Yesus Kristus, ya, masuk ke dalam tubuh Yesus Kristus. Jadi bukan dipilih untuk masuk surga sebagaimana yang diajarkan oleh Calvinis, ya. Memang orang-orang pilihan yang lahir baru, yang sudah diselamatkan akan masuk surga, ya. Itu implikasi tambahan atau berikut, ya. Tetapi orang-orang dipilih di dalam Yesus Kristus. Jadi bukan Allah bukan memilih kita, ya, untuk oh si A masuk surga, si B, si C masuk surga, si B enggak, gitu, si D enggak, si E masuk surga, bukan begitu, ya. Kalau begitu, ya, betapa jahatnya Allah bagi mereka yang tidak terpilih, ya. Tetapi yang benar adalah bahwa memilih Yesus Kristus. Allah memilih Yesus Kristus sebagai juru selamat, ya, sebagai ini di dalam dirinya sebagai pilihan Allah untuk satu masa dispensasi, sebagai penyelamat, sebagai Mesias, dan barang siapa yang masuk ke dalamnya, barang siapa yang ada di dalam Yesus Kristus, maka dia akan menjadi yang terpilih dan diselamatkan. Nah, untuk di dalam Yesus Kristus kita harus percaya, kan? Kita harus beriman. Jadi kita harus percaya, maka kita akan ada di dalam Yesus Kristus. Nah, di sini dikatakan, ya, untuk memelihara iman orang-orang pilihan. Jadi orang-orang yang sudah masuk ke dalam Yesus Kristus, masuk ke dalam jemaat, itu imannya dipelihara, ya, dipelihara. Dan, ya, jadi untuk memelihara iman dan pengetahuan akan kebenaran. Jadi memberikan pengetahuan akan kebenaran. Nah, pengajaran firman Tuhan, tulisan Rasul Paulus, ya, itu adalah memberikan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, ya. Jadi melalui surat Rasul Paulus telah jelas bagi kita tentang perubahan sistem ibadah simbolik ke ibadah hakikat. Ya. Melalui surat Rasul Pauluslah segala doktrin yang lain menjadi jelas. Oleh sebab itu, ya, Rasul Paulus banyak menjadi sasaran serangan sekarang ini oleh berbagai pihak, oleh mereka yang menyusup masuk ke dalam kekristenan, namun sesungguhnya itu adalah orang-orang yang tidak percaya tetapi hanya menyusup masuk, ya. Atau dari memang serangan dari luar, ada kelompok yang berkata, katanya, kita jangan percaya kepada apa yang dikatakan Paulus, kita jangan mau diajar Paulus, katanya, kita diajar oleh Tuhan Yesus saja. Wah, itu kacau sekali, ya. Sedangkan Rasul Paulus adalah utusan Yesus Kristus, gitu. Dia utusan Yesus Kristus yang diutus khusus untuk, ya, mengajar kepada jemaat. Jadi pengajaran Rasul Paulus itu adalah pengajaran dari Yesus Kristus, ya. Jadi semua yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu adalah semua yang telah diokekan oleh Yesus Kristus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya hari ini kita mempelajari pengajaran Rasul Paulus kepada Titus, dan kita melihat itu sebagai satu pengajaran dari Yesus Kristus sendiri, dari Allah sendiri. Nah, di sini, dan katanya, berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, ya. Jadi ini, ya, ada pengharapan, katanya, berdasarkan pengharapan, ya, akan hidup yang kekal. Jadi manusia jatuh ke dalam dosa, ada pengharapan dalam hidup yang kekal, ya, yang sebelum permulaan zaman, ya, sebelum permulaan zaman, mungkin menunjuk kepada Adam dan Hawa di sana, ya. Jadi sebelum permulaan zaman telah dijanjikan, sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, ya. Jadi janjinya bisa dipegang, ya, karena Allah tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya, ya, telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaannya. Dan waktu yang dikehendaki adalah Tuhan Yesus datang, ya, bukan kebetulan dan bukan salah pilih waktu, tetapi di dalam Ibrani pasal 1, setelah genap waktunya, ya, setelah Allah mengutus nabi dan lain sebagainya, akhirnya Yesus Kristus datang, itu adalah genap waktunya, katanya. Setelah genap waktunya, jadi ini yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku, ya. Jadi Rasul Paulus merasa dia dipercayakan pemberitaan Injil yang telah dipercayakan padaku, katanya, ya, sebagai, ya, ini, ya, pemberita Injil dengan perintah Allah juru selamat kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kalau kita percaya Paulus adalah Rasul Yesus Kristus, maka kita percaya akan semua pengajarannya dari Yesus Kristus. Jadi untuk supaya orang yakin bahwa Paulus adalah utusan Yesus Kristus, dia Rasul Yesus Kristus, itulah sebabnya Rasul Paulus diberi kuasa melakukan mujizat. Ya. Kalau kita baca, waktu Rasul Paulus berjalan dengan Barnabas tidak melakukan mujizat, tetapi Rasul Paulus mengadakan mujizat. Ketika Rasul Paulus berjalan dengan Silas tidak melakukan mujizat, tetapi Rasul Paulus melakukan mujizat. Ya. Dan demikian juga kita tidak membaca Timotius, Titus, semuanya melakukan mujizat. Tetapi yang melakukan mujizat adalah Rasul Paulus. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 12, Rasul Paulus memberikan keterangan bahwa kuasa melakukan mujizat itu adalah bukti kerasulan seseorang. Bukti bahwa dia diutus atau dia dijadikan rasul oleh Yesus Kristus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, oleh sebab itu tidak ada orang lain, ya. Tidak ada yang non-rasul itu diberi karunia melakukan mujizat, ya, tidak ada. Nah, di akhir zaman ini akan muncul banyak orang yang tidak mengerti kebenaran, sekali lagi yang tidak mengerti kebenaran, yang dipakai oleh iblis untuk, ya, menggembar-gemborkan dirinya bahwa dia memiliki karunia untuk melakukan mujizat. Padahal itu konyolnya bukan main-main, ya. Orang sakit kanker, ya, didoakan katanya sembuh, itu kan bukan sesuatu yang dapat dilihat pakai mata sembuh, ya. Nah, kemudian, wah, orang dibawa orang di bawah sepertinya meyakini itu sudah sembuh. Nah, sementara ya, sementara yang melihat itu sudah pulang ke Manado, sudah pulang ke Kupang, gitu, sudah pulang ke Papua. 6 bulan kemudian yang bersangkutan mati gitu. Yang tadi sakit kanker katanya sembuh punya mati. Sementara yang sudah pulang ke Manado tidak tahu, masih cerita di Manado di sana, wah ada satu orang didoakan sembuh begitu. Yang di Papua juga tetap cerita itu sembuh dan lain sebagainya. Itu tidak benar ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba lihat ya. Ketika Benny Hinn datang di ini PRJ ini begitu ramai. Nah, mungkin ada yang mendengar itu, ada seorang penyanyi yang terkenal yang katanya, "Oh, sudah sembuh. No more pain." Oh, sudah sembuh katanya gitu ya. Sekarang kita dengar meninggal dia, ya. Penyanyi itu meninggal. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, begitulah ya. Jadi ini mestinya yang menjadi rasul ya adalah yang diberi kuasa melakukan mujizat. Kalau yang bukan rasul tidak. Nah, lalu Anda pikir lalu saya tidak percaya pada mujizat? Enggak. Saya percaya mujizat begini. Kalau saya sendiri sakit saya berdoa, jemaat saya sakit saya doakan. Kita tidak percaya ada orang yang diberi karunia khusus untuk melakukan mujizat ya. Jadi kita percaya Tuhan menyembuhkan orang, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyembuhkan. Jadi oleh doa siapapun juga tidak ada masalah gitu, tidak ada masalah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tolong fahami, kita percaya Tuhan masih bisa menyembuhkan orang, tetapi kita tidak percaya bahwa ada orang yang mengklaim dia diberi karunia untuk menyembuhkan orang, karunia untuk melakukan mujizat. Kita tidak percaya itu, karena itu adalah hak atau tanda kerasulan. Paulus adalah rasul untuk pemberitaan Injil ya, yang telah dipercayakan kepadanya pengajaran dan Injil yang diperintahkan oleh Allah ya, juru selamat kita, diperintah yang dengan perintah Allah juru selamat kita katanya. Jadi juru selamat kita itu Allah ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, terus kepada Titus katanya, anakku yang sah menurut iman. Jadi ini sebenarnya menunjukkan betapa dekatnya Rasul Paulus dengan Titus ya, dengan Timotius yang juga diklaim sebagai anaknya. Dan di sini juga membuktikan bahwa Titus pasti orang masih muda, sampai Rasul Paulus menyebutnya anaknya, berarti dia masih lumayan muda. Dan katanya anak yang sah menurut iman kita bersama. Nah, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus juru selamat kita menyertai engkau. Jadi pembuka suratnya begitu panjang ya. Itu adalah tipikal dari Rasul Paulus, dan dia begitu telaten memberi salam yang hangat dan lain sebagainya, menunjukkan betapa dia mengasihi Titus ya, dekat dengannya. Dan kemudian di ayat yang kelima dikatakan, aku telah meninggalkan engkau di Kreta. Nah, itu di Kreta dengan maksud ini. Jadi pulau Kreta itu adalah pulau yang dekat dengan Yunani di sana. Kalau sekarang ya masih masuk di situ. Nah, supaya engkau katanya mengatur apa yang masih perlu diatur. Jadi Titus ditinggalkan, Rasul Paulus ada keperluan yang ini mendadak mungkin, atau memang dia sudah jadwal harus pergi. Jadi Titus ditinggalkan untuk mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua. Nah, lihat ya, menetapkan penatua-penatua itu sama dengan gembala-gembala, itu sama dengan penilik-penilik ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, penatua, gembala, penilik itu adalah tiga sebutan untuk satu jabatan itu. Nah, kenapa di ayat yang ketujuh, kalau kita lihat di ayat tujuh, itu di ayat lima itu disebut penatua, tetapi di ayat tujuh, sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat ya harus tidak bercacat. Nah, jadi mereka itu penatua itu disebut penilik di sini ya, dan mereka pengatur rumah Allah sebagai gembala. Jadi mengapa bisa ada tiga istilah ini? Kelihatannya istilah penatua itu lebih mengikuti kebiasaan Yahudi. Nah, orang yang memimpin itu disebut tua-tua, padahal belum tua gitu ya. Jadi disebut penatua ya. Penatua itu artinya yang dianggap tua di situ ya. Nah, karena kebiasaan Yahudi. Sedangkan penilik itu dari fungsinya menilik, ya, menilik itu fungsinya, menilik, ya. Kemudian gembala itu juga dari fungsinya, ya, menggembalakan, jadi menuntun, ya. Menilik itu artinya ini, ya, mengamati dan menegur, menilik gitu. Sedangkan gembala itu menuntun, ya, menuntun, memimpin gitu, gembala. Jadi penatua, ya, itu adalah sebutan jabatan. Jadi penatua, penilik, dan gembala itu tiga sebutan untuk satu nama. Nah, bukti lainnya ada di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 20, ya. Di situ jelas sekali. Kisah Rasul pasal 20, kalau pendengar buka di Kisah Rasul pasal 20, itu mengenai kasus di Efesus. Kasus di Efesus di situ, ya, di mana di Efesus Paulus menyuruh memanggil itu, ya, para penatua, katanya dipanggil penatua. Nah, Paulus memberikan pengarahan kepada mereka sampai di ayat 28 mereka disebut penilik dan menggembalakan jemaat. Jadi penatua itu juga penilik yang menggembalakan jemaat. Ya, nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi Paulus bilang ini menetapkan penatua, ya, di setiap kota, katanya. Jadi gembala ini, gembala di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu. Jadi sudah dipesankan ada supaya di tiap-tiap kota, tiap-tiap jemaat ada gembalanya. Yakni, ya, ini orangnya yang bagaimana, katanya. Orang-orang yang tak bercacat, ya. Tak bercacat tentu dalam hal ini adalah, ya, nama baik, ya, memiliki nama baik, bukan seperti ini mantan narapidana, ya, yang koruptor besar, ya. Bisakah seorang koruptor kemudian menjadi gembala? Oh ya, mungkin, ya, diperlukan ini cukup lama waktu untuk memperbaiki namanya dulu, ya, memperbaiki namanya. Dia harus cukup lama menjadi orang Kristen biasa dan menunjukkan pertobatan yang sungguh, ya, supaya nanti jemaat tidak khawatir nanti uang jemaat ini disikat sama gembalanya, karena gembalanya itu mantan koruptor gitu, ya. Jadi dia perlu memperbaiki nama baiknya, itu namanya menjadi nama baik. Nah, kalau seorang ini atau mantan pemerkosa gitu, ya, yang sudah dijatuhi hukuman gitu, sekian tahun perkosa, nanti keluar dari penjara bisa jadi gembala enggak? Wah, mungkin agak sulit, ya. Namanya perlu diperbaiki cukup lama mungkin. Mengapa? Wah, nanti kalau dia datang besuk ke rumah orang, oh, ya, toh di rumah hanya ada wanita misalnya, wah, ini jemaat bisa ketakutan setengah mati karena gembalanya mantan pemerkosa, bayangkan. Jadi itulah, ya, tak bercacat, katanya, orang yang tak bercacat. Nah, oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, diperlukan waktu mungkin bagi orang yang pernah cacat untuk menyembuhkan cacatnya. Yang katanya mempunyai hanya satu istri. Nah, lihat, ya, ini kekristenan menjunjung tinggi, ya, monogami, ya. Jadi itu mempunyai hanya satu istri, ya. Jangan punya lebih dari satu istri, itu tidak benar, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau ada, ya, gembala, ya, menggembala pelayan Tuhan yang punya istri lebih dari satu, itu sudah jangan dengarkan dia, ya. Jangan dengarkan dia lagi. Dia sudah lebih dari cacat, karena ini kesalahan permanen, ya. Kesalahan permanen. Yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Nah, anak-anaknya ini, ya, berhidup beriman. Saya mendengar dari mahasiswa saya, dia, mereka cerita ada ini tanda petik pendeta gitu, yang anaknya narkoba, bayangkan, ya. Anaknya narkoba. Aduh, saya bilang bagaimana ini, ya. Nah, bagaimana bisa ada orang mau digembalakan oleh dia lagi kalau anaknya saja dia enggak bisa urus, ya toh? Kalau anaknya saja tidak bisa dipimpinnya, nah, bagaimana dia menggembalakan orang, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini keagungan seorang seorang pelayan Tuhan, ya, ini keterhormatan seorang gembala adalah dari keluarganya yang baik, ya, keluarganya yang baik, istrinya baik, ya, melayani dengan baik, anak-anaknya semuanya terpimpin dengan baik, rapi, ya. Nah, itu adalah bukti kepiawaian, ya, dari sang gembala itu dalam menggembalakan, dalam mengatur rumahnya, barulah dia bisa menggembalakan jemaatnya dengan baik. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, seorang pelayan Tuhan, seorang gembala itu dipengaruhi oleh istri dan anaknya. Tetapi jemaat jangan menuntut lebih yang tidak disebut oleh firman Tuhan. Artinya kalau omnya, tantenya, ya bapaknya, ya toh ponakannya itu semua itu tidak ada sangkut paut. Jangan misalnya seseorang ditolak untuk melayani Tuhan karena tantenya pelacur gitu ya. Karena omnya itu ya pemabuk gitu, itu enggak ada urusan. Yang ada urusan sesuai dengan Alkitab itu adalah istri dan anak. Nah, itu ada urusan gitu. Jadi kita mesti tahu batasnya sampai di mana, ya. Jangkauannya, lingkupnya sampai di mana. Di dalam Alkitab hanya bicara soal istri dan anak, ya, tidak bicara soal yang lain-lain gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, istri dan anak dari seorang pelayan Tuhan, gembala itu harus terpimpin dengan baik, rapi. Itu sebagai sebuah bukti bahwa orang tersebut memiliki kemampuan untuk menggembalakan jemaat. Dan tentu, ya, karena seorang gembala kan harus menjadi kebanggaan dari jemaatnya. Nah, bayangkan kalau jemaat tidak bangga pada gembalanya, kan jadi konyol gitu ya. Nah, bagaimana mau membawa orang datang kepada Tuhan kalau dia sendiri merasa, aduh, gembala saya ini pusing kepala ini ya, no, hidupnya nggak beres gitu ya, no. Nah, bagaimana ya, malu kan ya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, gembala cari domba, domba cari gembala nggak salah juga ya, karena ini ada kebebasan ya, di dalam Yesus Kristus ada kebebasan ya. Kalau Anda silakan mencari gembala yang baik ya, gembala yang baik yang penggembalaannya mungkin bahagia di bawah penggembalaannya daripada di bawah gembala yang konyol-konyol misalnya gitu ya, anaknya sudah narkoba, istrinya pesolek, sekali pergi ke salon 2-3 jam gitu. Wah, yang macam begitu repot sekali ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya. Nah, beginilah. Nah, kita lihat di ayat 7 katanya, sebab sebagai pengatur rumah Allah, ini penilik ya, seorang penilik katanya, ini penatua tadi, ya, penilik jemaat harus tidak bercacat, ya, harus tidak bercacat, tidak angkuh katanya, tidak angkuh, sombong gitu ya. Jadi tidak bercacat, ya. Lalu tidak bercacat lalu sombong sekali, enggak ya. Jadi bukan pemberang, ya. Pemarah pokoknya ya. Wah, kalau orangnya itu pemarah gitu. Saya mengenal ada hamba-hamba Tuhan yang pemarah sekali ya. Bagaimana ini kok jadi hamba Tuhan kok pemarah sekali? Bukan peminum katanya. Minum air putih sih enggak apa-apa, jangan minum sesuatu yang bikin mabuk gitu ya. Bukan peminum ya, jelas. Nanti ini pemabuk ya, atau maju ke mimbar mukanya merah, ngomongnya ngelantur gitu. Wah, ini lagi mabuk ini ya, toh. Tahu sekali ya dari apa ini, omongan napasnya aja tahu itu, wah, ini lagi mabuk ini ya, bisa khotbahnya melenceng kemana-mana kan. Nah, katanya bukan pemarah ya, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Jadi seorang yang bisa cukup ya, cukup sesuatu gitu ya. Jadi merasa cukup lah ya gitu. Jadi bukan orang yang serakah katanya, melainkan suka memberi tumpangan. Nah, zaman dulu lebih lagi, sekarang sih ada hotel ya. Ada hotel, mungkin tidak semua orang suka menumpang di rumah orang hari ini karena nomor satu tidak enak, nomor dua sungkan dan lain sebagainya. Jadi orang lebih suka tinggal di hotel. Nah, tetapi ya, seorang hamba Tuhan yang baik adalah orang yang suka memberi tumpangan ya. Nah, memberi tumpangan biarlah orang bisa melihat rumah tangga kita. Nah, ketika kita menumpang di rumah orang, kita sebenarnya bisa melihat rumah tangga itu beres apa tidak ya. Nah, mereka harmonis atau tidak di dalam satu rumah itu. Wah, kalau tidak harmonis langsung ketahuan, istrinya cemberut misalnya, piringnya dihempas-hempas gitu. Sebentar ketahuan itu. Wah, ini suami istri lagi perang dingin ini ya, lagi perang dingin. Hanya bisa begitu. Nah jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, memberi tumpangan, orang yang berani memberi tumpangan, rajin memberi tumpangan, itu orang yang pasti keluarganya baik ya. Kalau yang keluarganya tidak baik, itu takut orang menumpang di rumahnya, nanti ketahuan gak beresnya gitu ya. Nah, suka akan hal yang baik katanya. Suka akan hal yang baik, jelas harus begitu. Bijaksana ya, bijaksana. Nah ya, memberi nasihat kepada orang ya dan lain sebagainya ya, no? Itu harus ya bijaksana, adil ya, adil ya. Memang sulit sih untuk menjadi manusia yang adil, tetapi kita usahakan untuk adil ya, no? Hanya Allah lah yang adil ya. Kadang-kadang kita sudah berlaku adil, orang masih merasa masih kurang adil katanya ya, karena memang ya, karena kita tidak bisa seadil Tuhan gitu ya. Dan orang, semua orang kepingin memihak kepadanya, sehingga menuduh sang gembala jadi tidak adil. Wah, repot sekali ya. Sudah berusaha adil, masih dituduh tidak adil misalnya. Karena apa? Ya karena yang mempunyai masalah, semua orang yang punya masalah maunya dipihakin gitu ya. Dipihakin, repot sekali gitu ya. Nah, saleh, kata saleh itu artinya ya sangat rohani ya. Dapat menguasai diri. Oh iya, harus ya menguasai diri. Jangan ini kayak kerbau lepas gitu ya, toh. Dan berpegang kepada perkataan yang benar ya. Jadi hati-hati di dalam berkata-kata, jangan sembarangan ya, karena berpegang pada perkataan yang benar. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seorang gembala itu adalah seorang yang banyak berkata-kata. Seorang yang banyak berkata-kata. Saking banyaknya berkata-kata, biasanya bisa kepleset. Ya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini ya, orang selalu ingat ini pepatah yang berkata, orang yang tidak pernah bekerja tidak pernah bisa salah. Ya. Orang yang tidak melakukan apa-apa tidak akan salah. Nah, orang yang banyak bekerja akan banyak salah. Ya, jadi kadang-kadang ya, saking banyaknya berkata-kata bisa kepleset juga. Tetapi ya, mengingat betapa beratnya resiko dari kata-kata yang terpleset, maka kita harus sangat hati-hati di dalam berkata-kata ya. Supaya katanya ya sanggup ya menasihati orang berdasarkan ajaran itu. Jadi sanggup menasihati orang, kata-katanya mesti baik ya. Sanggup menasihati orang dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Oh, Titus punya banyak penentang pasti ya. Dan Rasul Paulus juga punya banyak penentang. Di dunia ini tidak ada orang yang disukai oleh semua orang, karena dia harus menjadi segala-galanya. Tidak. Seorang yang berpendirian teguh ya, seorang yang berpendirian teguh hanya mau disenangi oleh Tuhan saja. Jadi hanya mau Tuhan senang, dan orang-orang yang senang pada Tuhan senang juga pada dia. Ah, begitulah. Jadi jangan khawatir kalau tidak semua orang senang sama kita. Yang penting kita harus selalu bertanya, apakah Tuhan senang? Kalau Tuhan senang, ya sudahlah ya. Banyak orang tidak senang, tidak jadi persoalan, asal Tuhan senang gitu. Nah, katanya berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran, yang sehat ya, supaya sanggup menasihati orang-orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Jadi memiliki ajaran yang benar, ajaran yang sehat, doktrin ya, ajaran itu doktrin ya, doktrin yang benar, doktrin yang sehat ya, melalui itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena katanya sudah banyak orang hidup tidak tertib ya, banyak orang hidup tidak tertib ya, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Wah, hidup tidak tertib itu, orang-orang Yahudi hidup tidak tertib dengan omongan yang sia-sia. Mereka menyesatkan pikiran. Wah, omongan yang sia-sia ya, oh itu gosip ya, pengajaran yang tidak sinkron ya, yang tidak alkitabiah ya, yang tidak tidak ini, tidak serasi, tidak harmonis. Ya. Doktrin yang salah itu langsung dapat diketahui dari ketidakharmonisannya. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya. Orang-orang yang semacam itu harus ditutup mulutnya. Karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak. Ya, untuk mendapat untung yang memalukan. Ya, mereka mengajarkan sana-sini, ya, mengajar dan sekarang lebih banyak lagi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Sekarang lebih banyak lagi. Baru tadi malam, ya, penginjil Kurnia Kristanto khotbah di Grafe, dia bercerita katanya ada jemaat, ada belum jemaat nih, orang yang di PA-nya katanya, orang yang di PA-nya itu dari gereja lain. Wah, lagi pusing dengan gembalanya karena gembalanya mengajar katanya, ya, dia mengajar katanya kalau kita mempunyai imannya Allah, katanya, imannya Allah, maka kita akan memiliki kuasanya Allah. Wah, ngaco sekali, ya. Anda bisa bayangkan imannya Allah. Jadi Allah beriman kepada siapa gitu. Dan kan ngaconya bukan main gitu. Terus katanya akan mempunyai kuasa seperti Allah katanya. Berarti ya kita lihat ya, ini gayanya Hawa, gayanya iblis. Iblis selalu merangsang manusia supaya bisa seperti Allah. Terus ya merangsang manusia supaya bisa seperti Allah. Nah, iblis katakan kepada Hawa, engkau makan ini buah, engkau akan seperti Allah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya tidak berani seperti Allah. Saya mau seperti Yesus hidup, bukan seperti Yesus berkuasa, tapi seperti Yesus hidup. Mereka salah menerapkan kata-kata Tuhan Yesus yang aku pergi kepada Bapa, kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar. Pekerjaan bukan kuasa, pekerjaan, dengar baik-baik. Pekerjaan, tidak ada bilang kita akan lebih berkuasa dari Tuhan Yesus. Pekerjaan, ya, memenangkan jiwa, bukan kuasa, sama sekali bukan kuasa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ini, tapi ini orang mengajarkan berbagai pengajaran yang ngaco, ya. Sekarang jauh-jauh lebih banyak lagi, dan orang Kristen di akhir zaman ini mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk menilai segala sesuatu, untuk sungguh-sungguh ini, ya, mempelajari yang benar dan mengerti yang benar sehingga Anda dapat menolak yang salah gitu. Nah, seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata katanya, dasar orang kereta, pembohong. Nah, ini nabinya orang kereta katanya, pernah bernubuat katanya, orang kereta itu pembohong, binatang buas. Waduh, ya itu gak enak didengar, ya, binatang buas, pelahap yang malas. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, biasanya pemalas itu, teman baiknya itu pelahap, ya. Jadi pelahap yang malas katanya, ya. Pelahap yang malas, jadi melahap itu kan makan, ya, makannya banyak, ya, tapi kerjanya malas gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus bilang apa, ya, itu harus ditertibkan, ya, kesaksian itu benar, ya, benar itu, ya, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang kereta yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus mah terserah urusan mereka. Tapi sekarang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus harus ditegur, jangan dibiarkan, ya. Yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus harus ditegur, ya. Itu betul-betul harus ditertibkan, ya, supaya ada kesaksian bagi orang lain, ya. Kekristenan itu tidak mentolerir hal yang demikian. Kekristenan tidak mentolerir kemalasan. Nah, mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita sudah membahas di Tesalonika, ketika orang Tesalonika menerima surat Paulus yang pertama, lalu mendengar Tuhan Yesus mau datang, lalu ada sebagian mereka enggak usah kerja lagi, Tuhan Yesus mau datang. Itu salah, ya. Justru Tuhan Yesus mau datang segera, maka kita harus lebih rajin. Yang mencari jiwa harus lebih rajin. Tuhan Yesus mau datang, kita mesti lebih rajin gitu. Nah, sementara yang cari uang juga harus lebih rajin. Mengapa? Karena berarti kalau kita mesti lebih rajin cari jiwa, maka diperlukan dana yang lebih banyak gitu. Dana yang lebih banyak. Nah, oleh itulah orang-orang yang diberi Tuhan kasih karunia untuk mendapatkan uang, ya, mereka yang bekerja di bidang-bidang sekuler mengumpulkan uang supaya bisa support, ya, orang-orang Kristen, ya, orang-orang yang melayani, yang menyerahkan hidupnya memenangkan jiwa. Jadi ada kesinambungan. Jadi semua pihak harus bekerja dengan sangat giat gitu. Justru Tuhan mau datang, kita harus bekerja lebih giat lagi. Dan tidaklah lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi. Nah, jangan mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi, katanya. Ya, dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Ya, hukum-hukum manusia ini itu sunat segala, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, sampai tidak boleh minum kopi. Ah, itu tidak mengerti kebenaran, tidak mengerti ya kebenaran. Ini beralihnya dari ibadah simbolik ke ibadah hakikat, tidak mengerti itu ya. Sehingga ya masih sunat lah, mementingkan sunat lah, tidak boleh minum kopi lah, dan tidak boleh makan daging babi lah, padahal itu semua aturan untuk zaman ibadah simbolik. Ya, jadi babi dipakai untuk mensimbolkan najis. Nah, sekarang kita hakikat, kita beribadah dalam hakikat. Jadi kesucian kita itu bukan kesucian badan, tapi kesucian hati. Nah, kesucian hati itu tidak dipengaruhi oleh makanan sedikit pun lagi, tidak dipengaruhi oleh makanan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah katanya ini berpaling dari kebenaran ya. Nah, bagi orang suci semuanya suci ya. Ya, makanan semuanya suci. Tidak ada makanan yang mempengaruhi kesucian orang lagi gitu ya. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Betul. Nah, bagi mereka yang tidak beriman, bagi orang najis dari pikirannya sampai ke hatinya sampai ke semuanya najis gitu. Ya, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah ya. Katanya bagi semuanya itu najis ya. Semuanya najis karena baik akal maupun suara hati semuanya najis ya. Itu bagi yang najis. Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Jadi begini, kalau kita sudah bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah kudus. Kita sudah kudus in position. Kita sudah kudus dan Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Kita sudah kudus hati, kita sudah kudus secara posisi. Kita diperintahkan untuk membangun karakter yang kudus ya. Membangun karakter yang kudus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, tidak ada makanan lagi yang bisa membuat posisi kita jadi tidak kudus, membuat hati kita jadi tidak kudus. Tidak ada. Nah, makanan yang dilarang pada zaman Perjanjian Lama itu adalah berkaitan dengan ibadah simbolik ya, berkaitan dengan ibadah simbolik yang diperintahkan. Sekarang kita bukan beribadah secara simbolik, sekarang kita beribadah secara hakikatnya. Sekarang kita beribadah dengan hati kita. Jadi yang dipentingkan pada waktu zaman Perjanjian Lama adalah kesucian simbolik jasmania. Sekarang kita di zaman mementingkan kesucian hati dan hakikat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, ini sangat penting sekali. Di ayat yang ke-16, nah, ayat terakhir berkata, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Nah, berteriak-teriak percaya pada Allah. Allah katanya ya, mereka percaya pada Allah, tetapi katanya dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Tapi perbuatannya tidak ini ya, selaras dengan teriakannya. Jadi mereka berseru katanya, mereka mengenal Allah, mereka mengenal Allah katanya. Mengaku mengenal Allah, mereka mengaku umat Allah, tetapi perbuatan mereka tidak menunjukkan itu. Nah, orang-orang Yahudi pernah satu kali dengan Tuhan Yesus malah ngomongnya begini, oh, Abraham bapak kami katanya. Ya gayanya gitu ya, Abraham bapak kami katanya. Tuhan Yesus bilang, siapa bilang Abraham bapak kamu? Ya, dari perbuatan kamu, bapakmu itu iblis katanya. Ya, mengapa? Ya anak kan melakukan yang bapaknya lakukan gitu. Jadi kamu jangan teriak-teriak ngaku Abraham bapak kamu. Dari perbuatan kamu yang benci orang, yang bunuh orang ya, yang banyak mencuri dan lain sebagainya, itu menunjukkan bapakmu itu iblis. Bapakmu itu bukan Abraham sebenarnya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi kita dapat simpulkan bahwa kita itu anak siapa, itu bukan dari teriakan kita ya. Kita itu umat siapa, kita itu anak siapa, itu bukan dari teriakan kita, tapi dari tingkah laku kita, dari perbuatan kita. Nah, katanya, mereka keji dan durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Oh ya, tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, you know. Ya, di negara kita ini pencurinya luar biasa sekali. Saya ini ada satu rumah kita di daerah di Taman Nyur itu ya. Itu ditinggal kosong sebentar saja. Ya, ditinggal kosong sebentar saja. Itu pergi lagi ya. Itu lihat dia punya kabel ya, semua kabelnya diambil ya. Anda bisa bayangkan kabel saja dicuri, kabel di rumah itu ya diambil. Aduh, saya bilang bagaimana ini ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di Indonesia ini semuanya bilang dia percaya kepada Allah, semuanya bilang begitu ya. Nah, ada di sini katanya nggak boleh ada orang ateis di sini, nggak boleh ada orang ateis. Tapi herannya apa tau nggak, kabel listrik yang di tiangnya dicuri ya tau, sampai ya nggak itu lampu bolam di airport dicuri. Kan kita sudah baca di koran semuanya itu. Nah, mereka berseru-seru kepada Allah, tetapi tingkah lakunya menyangkalnya. Dan katanya mereka keji dan durhaka, ya tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik ya. Tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Nah, marilah kalau kita berkata kita adalah orang yang mengenal Allah, kita adalah umat Allah, bahkan kita adalah anak-anak Allah, kita jemaat Tuhan, kita tubuh Yesus Kristus, mari kita berhati-hati. Mari kita menjadi orang Kristen yang penuh dengan kesaksian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu, atas berkatmu dalam hidup kami. Tuhan, pimpinlah kami agar kami menjadi saksimu di muka bumi ini, agar orang melihat kami, orang tahu bahwa inilah orang yang percaya pada Allah. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.